السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، جماعة suara jelas insyaallah. Yang di bawah juga jelas ya kira-kira. Ibu-ibu jelas insyaallah. Nah, kalau misalkan kalau dipegang terus ininya saya enggak bisa bacain, nanti repot sekali. Jelas ya. Baik. Jemaah sekalian, alhamdulillah telah kita laksanakan salat subuh berjamaah pagi hari yang berkah dan berbahagia ini di musalla rumah Allah taala, yang semoga Allah taala limpahkan ganjaran kepada para pendirinya, pembinanya, para sejajaran dewan kemakmuran masjidnya, dan juga seluruh jemaah yang istiqamah untuk sholat berjamaah di musholah yang berkah ini. Kita melanjutkan jemaah sekalian halaman 23 dari kitab Istiqamah, konsekuen dan konsisten menetapi jalan ketaatan fisabilillah. Halaman 23, keutamaan istiqamah. Apa sih keutamaan dari istiqamah? Ya, disebutkan oleh penulis hafizahullah, keutamaan istiqamah banyak sekali, dan keutamaannya itu tidak tanggung-tanggung, bukan cuma di dunia saja tapi sampai di akhirat nanti, bahkan wafatnya kita itu ya juga refleksi istiqamahnya seseorang. Di antara keutamaan istiqamah, yang pertama dilapangkan rezeki. Ya. Jadi kalau misalnya mau dilapangkan rezeki, ya taat kepada sang pemberi rezeki. Lah tapi Ustaz, kalau misalnya ngelihat orang-orang maksiat lancar tuh, ya, bahkan kufur pada Allah, tapi rezekinya malah lebih dari saya. Itu rezeki hartanya iya lebih dari kita, misalnya. Tetapi itu semua bisa menjadi bala dan bencana buat dia nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka akan kami berikan penangguhan azab dari sisi yang mereka tidak ketahui. Itu untuk orang-orang yang menggunakan rezeki dan kenikmatan kepada Allah dalam rangka kufur, baik kufur nikmat ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu melapangkan rezeki seorang mukmin. Lah bukannya orang kafir juga terlapangkan rezekinya? Iya, banyak dari mereka terlapangkan rezeki yang membuat bencana untuk mereka nanti. Jadi rezeki yang berkah itu rezeki yang menjadikan kita tuh semakin dekat kepada Allah. Kemudian di antara keutamaan istiqomah lainnya, diluaskan kehidupan. Hidup itu kayaknya enak, luas. Kenapa? Hati tenang. Rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau kemana-mana itu kayaknya enak, tidak sempit, tidak punya beban duniawi yang membuat dia harus menutup mukanya, malu terhadap orang. Enggak, dia kemana-mana udah apa adanya saya. Ya. Coba kalau misalnya orang munafik. Orang munafik itu mereka baru diuji sedikit itu ngeluhnya banyak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah." Di antara orang-orang ada yang bilang kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Tapi ketika diberikan cobaan, diberikan sedikit siksaan di jalan Allah, maka menjadikan seolah-olah ujian dari manusia itu seperti azab Allah. Baru diomongin sedikit itu udah keselnya, baru dinasihatin sedikit wah udah marah, pokoknya sesuatu kecil dari musibah itu dia wah udah kebingungan. Ya, wala in jaaka wala in jaa min rabbikum ja'a nasrun min rabbikum, kalau misalnya datang pertolongan dan kemenangan dari Rabb kalian, tiba-tiba mereka bergabung dengan orang-orang mukmin. Berkata, "Inna kunna ma'akum." Kami dulu bersama dengan kalian, kata orang munafik. Orang munafik itu kalau kaum mukminin sedang dalam kesusahan, mereka berlepas diri dari kaum mukminin. Tapi ketika kaum mukminin lagi menang, mereka tiba-tiba bilang, kami kan golongan kalian juga. Nah, itu orang-orang munafik seperti itu. Ya. Tapi repot jadi orang yang bermuka dua. Sengsara, Pak. Jadi orang bermuka dua, bermuka tiga, bermuka tujuh. Ya. Iya, kesini ngomong sembarang. Ya. Jemaah masjid ngomongnya, ya pro dengan jemaah masjid. Tapi kalau misalnya ke pangkalan ojek, ngejelek-jelekin jemaah masjid. Ya. Kemudian kalau misalnya ke kafe, ngejelek-jelekin jemaah masjid dan ngejelek-jelekin orang-orang pangkalan ojek. Ya. Pokoknya kemana dia berpijak, di situ dia sesuai dengan suara orang di situ. Walaupun bertentangan dengan suara sebelumnya. Wah, itu tuh bermuka sekian. Ya, itu orang seperti itu tidak akan tenang hidupnya. Dia gak bisa istiqomah dengan kalimatnya. Kalimatnya itu kemana-mana, di sini bilang gini, di situ bilang gitu, sesuai dengan keuntungan pribadinya. Nauzubillah, ya. Kemudian jemaah sekalian, di antara keutamaan istiqomah lainnya, para malaikat turun menghampiri mereka, memberikan rasa aman dari ketakutan dan memberikan kabar gembira dengan izin Allah. Nanti di halaman berikutnya ada ayatnya insyaallah. Kemudian di antara keutamaan istiqomah, diampuninya dosa-dosa. Siapa sih di antara kita yang bersih dari dosa? Ya tidak ada. Maksudnya di sini namanya manusia, anak cucu Adam, kata Nabi SAW, khotoun, rajin bikin kesalahan. Rajin bikin kesalahan. Sebagaimana pertemuan yang telah berlalu, Nabi SAW bersabda, "Lau lam tudznibu la dhahaba Allahu bikum wa la ja'a biqaumin yudznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Jika kalian tidak berbuat salah, maka Allah akan menghilangkan kalian dan menggantikan kalian dengan suatu kaum yang mereka berbuat salah. Jadi Allah tuh ingin anak Adam ini ada kesalahan supaya bertaubat dan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kemudian kalau misalnya istighfar dan istiqomah dalam ketaatan, diampunilah dosa-dosanya. Dan kemudian di antara keutamaan istiqomah, dimasukkan ke surga, dan itu tujuan kita. Cita-cita muslim itu ada cita-cita rendah, cita-cita jangka pendek, ada cita-cita yang tinggi, jangka jauh. Cita-cita rendah ya cita-cita di dunia, misalnya punya pekerjaan ini, lulus dari kampus saya pengen kerja begini, kemudian target S2 kapan, target S3 mau jadi dokter kapan, atau target dunia wilayahnya, misalnya saya bulan ini saya pengen punya penghasilan sekian belas juta misalnya. Itu target duniawi, target rendah ya. Karena dunia itu rendah. Tapi ada target yang tinggi, yaitu cita-cita kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita husnul khatimah. Cita-cita kita selamat dari azab kubur. Cita-cita kita dimudahkan oleh Allah taala mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Cita-cita kita supaya hisabnya dipermudah. Cita-cita kita supaya masuk surga dengan mudah. Ya, semoga Allah taala permudah melalui amalan kita untuk masuk ke surga bersama-sama. Allahumma amin. Istiqomah sebagai sebab lapangnya rezeki dan luasnya kehidupan di dunia. Orang banyak yang minta kepada Allah, "Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah." Ada yang minta kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya rezeki yang lapang, biar saya enggak kiri, enggak pailit, enggak bangkrut, enggak fakir." Alhamdulillah mintanya sama Allah, Pak. Daripada mintanya sama penunggu gua kan, mendingan minta sama Allah, ya. Alhamdulillah. Tetapi doa itu butuh ikhtiar, ya. Ikhtiar itu usaha, jangan cuma doa tapi usaha enggak. Usahanya apa? Ya istiqomah dalam ketaatan. Ya, ngewarung depan masjid misalnya. Kemudian azan, hayya 'alas shalah, katanya pengen dapat banyak rezeki. Dibilang hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan, enggak ikutan. Nah, ini berarti antara doa dengan realita itu enggak cocok. Ya, antara ekspektasi harapan dengan kenyataan diri enggak cocok. Dia minta kepada yang pemberi rizki, maha pemberi rizki, minta kepada yang memberi rizki. Wahai yang memberi rizki, berikanlah saya rizki. Tapi ketika sang pemberi rizki mengajak untuk yuk taat kepadaku, ibadah untukku, enggak mau. Ya, ini gimana? Kalau misalnya sampean, Pak, putra sampean bilang, "Pak, minta duit dong. Ya, berapa? Ya 100.000 dah. Ya udah, kamu ini dulu ya. Coba beresin dulu di kamar bentar. Ah, enggak mau ah. Nah, ini gimana kira-kira? Ya. Kamu pengennya tuh duitnya doang ya? Ya. Dikira bapak ini donatur apa? Gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala tentu lebih berhak lagi daripada itu dalam urusan ketaatan dan kepatuhan. Ya kan? Iya, kita minta jadi kaya, tapi kalau disuruh sholat berjamaah, ah gampang dah, gampang, masya Allah, emang gampang betul, tapi berat bagi situ, gitu katanya gampang. Kalau gampang ya datang, gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa allau istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus, istiqomah di atas jalan itu, yaitu agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Nah, air yang cukup itu rezeki kan, Pak? Coba kalau misalnya kita hidup di daerah misalnya Afrika, gersang. Biasa kita kalau buka keran kalau di Indonesia, brrr, gitu kan? Sampai wudu itu sampai nyipratin orang sampingnya saking derasnya itu. Tapi kalau kita ke gurun, baru di situ kita bahasa Sunda itu nyaho ya. Baru tuh ngerti, oh ternyata berharga banget ya Indonesia ya. Syukur-syukur saya punya negeri Indonesia. Kemudian ketika kita di jalan, di lubang buaya, lewat jalan, banyak pohon, banyak rumput ya. Itu pemandangan enak banget ya. Coba kalau kita ke gurun-gurun. Baru di situ kita mengenal betapa indahnya Indonesia ini. Ternyata nikmat sekali, banyak pohon. Ya, waktu saya di pesantren itu ada seorang dari Australia tapi negro ya, berkulit hitam. Australia kan gak semuanya pohon, Pak. Ada bagian gurun-gurunnya, Pak. Ya. Dan kemudian suatu ketika teman-teman pesantren ngajak dia ini, santri juga, tapi asli Australia. Jalan ke, ya kita kan di desa dulu, di kaki gunung. Kemudian lewat di jalanan yang memang samping-sampingnya itu tegalan. Ya kebun, ya kebun bukan taman, kebun orang gitu. Itu ngeliat kebun, melongo dia. Kaget, ya. Kita tiap hari, Pak, ya makan daun dan ngeliat kebun, tapi orang ini kaget. Ini surga banget ini, kata dia. Masya Allah, surga apaan? Ini tiap hari kita, mbah-mbah kita juga di situ tiap hari. Tapi bagi mereka surga, itu. Maka kadang-kadang kita nggak mengenal nikmat Allah yang ada di sekitar kita jelas sekali, saking terbiasanya jadi mati rasa. Iya, saking terbiasanya diberi kenikmatan, jadi mati rasa. Baru nanti engeh ketika kenikmatan itu dicabut. Ya, betapa banyaknya kita baru merasakan berartinya sesuatu ketika hilangnya dia. Betapa adanya kita baru merasakan betapa berartinya orang tua ketika kita kehilangan orang tua. Nah, kan? Baru ngerti di situ, ya. Baru ngerti. Tapi kalau udah kehilangan enggak bisa ditarik kembali, udah tinggal nyeselnya aja, tinggal doanya aja. Tinggal doa supaya bareng-bareng masuk surga, gitu kan? Nah, begitu ya, Pak. Begitu jemaah sekalian. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah di halaman berikutnya berkata, maksudnya seandainya orang-orang kafir itu beriman, niscaya kami berikan mereka keluasan di dunia dan kami lapangkan rezeki untuk mereka. Tapi Pak, kalau kita lihat, coba banyak gak gedung-gedung di Jakarta ini siapa yang punya? Developernya siapa? Ah, perumahan-perumahan mewah, developernya siapa? Ya. Kemudian beberapa apa namanya gedung-gedung tower-tower untuk tempat-tempat apa namanya apartemen ya, itu siapa yang punya developernya ya? Banyak dari orang non muslim. Ya Allah, bukannya engkau telah merizkikan kepada mereka dengan rezeki yang banyak itu? Iya, tapi rezeki mereka enggak berkah ya. Coba kalau kita bayangkan, apakah mereka kepikiran tiap pagi bangun tidur sholat? Kepikiran enggak, Pak? Enggak. Lah, orang muslim bangun tidur mikirnya, wah udah subuh nih sholat gitu. Ya, banyak dari orang-orang yang bukan muslim sholat atau praying, apa namanya, sembahyang bahasanya, seminggu sekali. Kalau kita berapa, Pak? 5 kali sehari, itu pun bisa ditambah qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, tahajud, sholat setelah wudu, tahiyatul masjid, sholat sujud pas lagi baca Al-Quran dapat ayat sajdah ya, banyak banget kita, masya Allah. Jadi dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit ingat Allah ya. Ngelihat setan Istighfar, ya enggak? Ngeliat pocong, astagfirullahaladzim, ya kan? Ngeliat pocong aja istighfar, ya kan? Gitu, ya. Ya, jadi rezeki yang terbaik adalah rezeki keimanan, Pak. Ya, jangan kira rezeki itu cuman duit, harta, ada anak, ada rumah. Rezeki yang terbaik adalah iman, ya. Kalau kena gempa, naudzubillah, semoga tidak akan terjadi gempa di daerah kita, amin. Kalau misalnya terjadi gempa, seseorang kalau masih punya bekal iman dan amal, itu rezeki dunia kan ditinggal. Iya, Pak. Makanya yang dipersiapkan itu iman dan amal dulu. Coba kalau misalnya kita mungkin, misalnya bukan kita, ada seorang muslim kena gempa, kemudian dia gak mikir iman, gak mikir amal, ngomong sih betul Allahu Akbar, tapi hatinya itu terpatuk ke ijazah. Selamatin dulu ijazahnya. Selamatin ijazah, masuk rumah lagi, gempa, ambruk, mati sambil memeluk ijazah. Emang ditanya pas ketika dikubur, kamu lulusan tamatan mana? Saya tamatan ini. Gak mungkin ngomong gitu ke malaikat, ya kan? Dan malaikat gak mungkin nanya itu. Ya bukan berarti ijazah itu gak penting. Penting, cuman ada yang jauh lebih penting yang akan dipertanggungjawabkan nanti, iman dan amal kita. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami adalah Allah," kemudian mereka istiqomah. Jangan cuma bicara doang la ilaha illallah tapi enggak mau istiqomah. Ya, jadi harus istiqomah, teguh pendiriannya selama hidup. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Kapan turunnya? Pas kita nanti di masa ihtidhar atau sakaratul maut. Ya, kita belum merasakan, Pak, ya. Nanti kalau misalnya sudah merasakan, udah enggak ada lagi jalan keluar, enggak bisa meminta tolong sama siapa-siapa. Ya, kita ketika malaikat-malaikat tersebut turun, enggak bisa kita kemudian miss call orang atau nelpon, "Tolong, saya ngeliat malaikat, tolong singkirkan mereka, saya takut." Enggak mungkin. Udah enggak berdaya lagi. Tapi ini orang yang bilang Allah, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah dengan iman dan amalnya, maka akan turun kepadanya malaikat nanti ketika di akhir hayatnya. Malaikat tersebut berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Janganlah kamu merasa takut dan janganlah bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini yang betul-betul istiqomah, Pak, ya. "Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah." Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un nuzula min ghafurur rahim." Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya ada surga, di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Dulu waktu saya masih kecil, Pak, saya berandai-andai. Dulu kan pernah suka komik waktu kecil, Pak. Komik, ya. Mungkin bapak-bapak putra-putrinya mungkin juga dulu ada, atau mungkin bapak-bapak juga dulu. Mungkin suka majalah Bobo, mungkin suka majalah ini, majalah komik-komik, ya. Misalnya, ya, misal aja. Saya sampai bilang ke orang tua saya saking sukanya itu, "Bu, kalau di surga ada enggak Donald bebek?" Ya. Ya. Tanya gitu, "Walt Disney ada gak dong komik-komik itu?" Saking sukanya. Ya, tapi jawaban ibu saya juga ngawur juga. Itu, "Ada lah, apa aja ada." Ngawur juga, Pak. Saking pengen nyenengin anaknya. Sekarang, Pak, kalau misalnya anaknya nanya begitu, doain, Pak. Anaknya nanya gitu, putranya yang masih kecil nanya gitu, doain, Pak. Ya, "Ya Allah, anak saya kecil-kecil udah nanya tentang surga. Mudah-mudahan istiqomah." Ya. Daripada nanyain, "Pak, di neraka ada apa? Pengen dong?" Ya, jangan kayak gitu, ya. Tapi nanya ke surga ada apa, ya. "Di surga ada enggak ini mainan game ini," gitu kan. Wah, bilang, "Jangankan mainan game itu, di surga itu yang lebih indah dari game itu banyak, nak," gitu. Semoga masuk surga, gitu, ya. Tanamkan, Pak, tanamkan dari kecil putra-putri kita ada ingat Allah, ingat surga, ingat neraka. Kalau misalnya bohong, dosa, nanti dosa masuk neraka. Itu bagi orang-orang sekuler, "Pak, jangan, Pak, jangan dikit-dikit digejolokin neraka, bahaya buat anak." Enggak bahaya, insya Allah enggak bahaya. Enggak bahaya. Ya. Anak kecil dikenalin surga neraka enggak bahaya. Ya. Enggak bahaya. Malah justru dari kecil itu udah tertanam di hatinya kembali kepada Allah, takut pada azab Allah dan mengharapkan ridha Allah dan juga surga Allah, itu udah bagus tuh dari kecil. Seperti adik-adik ini nih ya. Kalau misalnya adik ini salat berjamaah, memang lebih suka dikasih duit, betul. Dikasih permen, betul. Tapi kalau misalnya habis dikasih duit, "Dek, ini nak, nih duit nih. Ya, besok-besok ke masjid lagi ya, tapi ingat ke masjid supaya nyari surga Allah," gitu. Ya, Dek ya, nyari surga Allah. Itu tertanam nanti walaupun belum bergambar surga Allah kayak gimana sih, Pak? Wah, surga Allah itu banyak. Kalau bapaknya kepikiran surga Allah banyak bidadarinya. Nah, itu yang kepikirannya. Iya, bapak-bapak pikirin situ. Enggak mikirin buah, taman, bidadari dulu gitu ya. Gitu ya. Tapi jangan dibilang ke anak-anak bidadari ya, mereka enggak sampai ya. Kemudian di sini di dalam surga itu kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Daqiq Al-Id wafat pada tahun 702 Hijriah berkata, maksudnya mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa, kemudian istiqomah di atas keimanan itu dan di atas ketaatan hingga Allah mewafatkan mereka. Jadi Pak, ini istiqomah Pak, butuh istiqomah ya. Jangan sampai lepas kendali sebelum wafat, na'udzubillah. Ya. Tapi ya akhir hayat kita tergantung juga, itu menjadi kunci amalan kita. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Amalan tergantung pada endingnya. Coba ending kita gimana nanti? Kalau sekarang tuh pupuk istiqomah terus tuh supaya akhir hayatnya itu mudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tentang ayat tersebut Al-Hafidz Ibnu Katsir wafat pada tahun 774 Hijriah berkata, mereka mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah dan melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah, ikhlas dan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat-buat amal itu, jangan dibuat-buat. Yang udah ada syariatnya aja belum semua kita lakukan, maka jangan dibikin-bikin lagi oleh diri kita atau kelompok kita. Udah cukup dengan apa yang ada, Pak. Cukup istiqomahkan dengan apa yang ada, ikhlaskan amalan. Udah itu aja, Pak, enggak usah ribet-ribet. Apa ada yang ada sunahnya, itu yang ikutin. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, yang rasul datangkan kepada kalian ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang tidak ada atau dilarang rasul jangan dilakukan. Udah cukup gitu aja. Dan terus istiqomah di situ. Ya, makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang ada pada sunnah itu sudah cukup pada kalian. Ya, udah cukup. Jangan ditambah-tambah lagi. Repot nanti, bakal ada inovasi terbaru, amal-amalan terbaru, wiritan terbaru, zikir terbaru, versi pesantren ini, versi pengajian ini. Wirid dan zikir itu sudah ada dalam Al-Qur'an Sunnah. Maka cukup apa yang ada di sana aja. Enggak usah dibuat-buat baru kemudian dijadikan nyanyian, gendangan, rebanan, enggak usah, Pak. Kenapa? Rasulullah dan sahabat enggak kayak gitu. Dan mereka orang paling soleh. Yang paling soleh saja tidak mengamalkan, lah kita cukup aja ngikutin mereka. Jangan dibuat baru seolah-olah kita lebih pinter. Ya. Kemudian jemaah sekalian, bapak-bapak rahimakumullah, ayat tadi menunjukkan bahwa para malaikat akan turun menuju orang-orang yang istiqomah ketika kematian menjemput. Ya. Kematian itu pasti, Pak ya. Maka tinggal kita nih sekarang nih, mumpung nih masih istiqomah. Karena kalau udah mati, gak ada lagi. Saya mau istiqomah habis mati. Habis mati gak ada istiqomahan. Kuburan habis mati itu. Kalau gak dapat azab, dapat nikmat di dalam kubur. Dan juga nanti ketika dibangkitkan, para malaikat itu dengan izin Allah akan memberikan rasa aman dari ketakutan ketika kematian menjemput. Coba, kalau kita bayangkan, kematian itu gimana, Pak? Kematian itu seperti lepas ruhnya gitu kan? Dan sendiri pula, sendiri. Coba kalau misalnya kita lagi berbaring memikirkan itu, kematian. Bayangin aja, Pak, dibayangin seolah-olah kita tuh sedang mau dicabut ruhnya. Itu merinding sendiri tuh. Serem. Karena abis mati dicabut ruhnya, siapa yang nemenin? Gitu kan? Tapi para malaikat ini menjanjikan untuk yang istiqomah ini memberikan rasa aman dari ketakutan. Ya. Banyak orang ketika wafat, Pak, mukanya muka takut. Mukanya muka takut. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat kehidupannya, kehidupannya melacur, berjudi, makan harta orang, korupsi, takut. Kenapa takut? Karena memang malaikat yang turun untuk mencabut nyawanya, dan malaikat-malaikat yang membantu malaikatul maut itu mengerikan wajah-wajah mereka karena enggak istiqomah. Tapi kalau misalnya istiqomah, alhamdulillah, maka para malaikat itu menjanjikan dengan izin Allah memberikan rasa aman dari ketakutan ketika kematian menjemput, menghilangkan kesedihannya dengan sebab berpisah dengan anaknya. Ya, mungkin bapak-bapak lebih punya pengalaman soal orang-orang tua panjenengan yang kadang-kadang berkata, "Le, kayaknya sebentar lagi, Le." Ya, kau udah ngomong gitu tuh. Ya, kira-kira perasaan kita gimana, Pak? Kita emang enggak ngerasain bapak atau ibu kita itu apa yang dia beliau mereka rasakan. Tapi mereka berbicara begitu sesuai dengan keadaan yang mereka rasakan. Yang enggak bisa diomongin, ada apa? Enggak tahu, Le. Sebentar lagi kayaknya, Le. Ternyata betul sebentar lagi. Ya. Kita ngebayangin aja udah merinding, ya. Beh, gimana ini? Dan orang yang menjelang wafatnya itu, kalau misalnya Allah beritahukan sebentar lagi udah mau wafat, sebentar lagi dijemput, itu mulai ada rasa sedih karena akan berpisah kepada anak cucunya. Coba bayangkan dengan beberapa ada orang tua yang ditelantarkan oleh anak cucunya, Pak. Sendirian di rumah, anak cucunya di kota, ya. Orang tua ini sendirian di rumah, gak ada yang ngurus. Menjelang wafatnya terbaring, tahu sebentar lagi wafat, mau ngomong sama siapa? Terbayang anak-anaknya, terbayang cucunya. Mau manggil, gak tahu gimana cara manggil mereka. Akhirnya terbaring, terbujur kaku, wafat sendirian. Banyak yang kayak gitu, Pak. Ya? Sedih gak itu? Sedih ketika kita tahu kita akan berpisah dengan anak istri kita, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Ya? Tapi orang istiqomah, Pak, itu ketika dia merasakan kesedihan bakal berpisah, para malaikat akan menghiburnya nanti dengan cara yang tidak kita kenal. Ya, karena kita belum pernah lihat. Akan dihibur. Itu janji dari Allah itu dalam Al-Quran. Karena Allah adalah pengganti dari hal itu. Allah yang menggantikan semuanya, Pak. Makanya di akhir itu ada dua model wajah. Wujuhu yawmainin. Di surat Abasa. Wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yawmaidhin sya'nu yughni. Wujuhu yawmaidhin. Gimana habis itu? Wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yawmaidhin sya'nu yughni. Kalau jadi imam mana bisa, Pak, bacanya, Pak. Tapi kalau disuruh begini kayak disetrap rasanya. Gimana? Likulli imrin minhum yawmaidhin sya'nu yughni. Wujuhu yawmaidhin nadhirah. Bukan? Musfira. Nadhirah itu Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah, juz 9. Wujuhu yawmaidhin musfira. Dhahikatun mustabshira. Ada model-model wajah yang dia berseri, ya, kemudian tertawa, senang, bercahaya, ya. Siapa itu? Orang beriman dan istiqomah, ya. Makanya kadang-kadang orang yang berjihad fisabilillah pas wafat tersenyum. Tapi enggak bisa kita hukumi siapa yang wafatnya senyum, pasti dia mati husnul khatimah dan pasti masuk surga, enggak tahu. Ya, wallahu alam. Kita mendoakan saja kalau muslim wafatnya tersenyum, mendoakan saja mudah-mudahan memang masuk surga, mudah-mudahan. Ya. Tapi enggak bisa dipastikan, kita enggak tahu nanti hari akhir gimana. Ya. Ada juga wa wujuhu yawmaidhin 'alaiha ghubarah tarhuquha qatarah ulaika humul kafaratul fajrah. Nanti di hari akhir nanti ada wajah-wajah hitam. Wajah tersebut sedih, ya. Wah, gitu. Itu orang-orang kafir dan fajir. Ya. Nah, jadi supaya kita senang, Pak, di kubur kita ada banyak amalan-amalan penghibur di alam kubur, ya. Yaitu istiqomah, beramal soleh, sholat berjamaah, Pak, ya. Nanti orang-orang beriman dan istiqomah, Pak, itu saling memberikan syafaat satu sama lain. Memberikan rekomendasi di hadapan Allah. Ya Allah, ini Pak Budiman Yang waktu di dunia itu saya selalu sholat berjamaah, Pak. Ya Allah, saya selalu sholat berjamaah. Kenal, saling kenal, Pak. Ya Allah, beliau itulah yang dulu ngajak saya sholat. Ya Allah. Kira-kira akan Allah azab atau akan Allah tinggikan derajatnya? Ya ditinggikan derajatnya. Beda dengan orang-orang yang saling tolong-menolong dalam keburukan. Mereka saling menghujat dan melaknat satu sama lain. Ya Allah, itu dia yang dulu ngajak saya ke konser, ya Allah. Tambahin dosa dia, ya Allah. Itu. Ya Allah, dulu yang buat saya ngumpul-ngumpul untuk ghibah, ya Allah, dia itu penyebabnya, itu. Orang, jadi kalau misalnya kita narik orang untuk kebaikan, bisa jadi nanti orang inilah yang akan ya memberikan syafaat kepada kita. Ya, merekomendasikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka, Pak, jemaah masjid tidak selayaknya saling tonjok-menonjok, ya. Satu musola, satu masjid, tapi saling singgung-menyinggung. Udahlah, maafin aja. Karena ini nih dunia sementara. Nanti di akhirat kita saling kenal, ngelihat teman lamanya waktu dunia itu, wah, ada Pak Budiman lagi, oh ada Pak Sarno lagi. Ya Allah, saya pengen masuk surga bareng mereka. Allah kabulkan, masuk surga bareng. Ya jemaah masjid sekalian, ya. Jadi jangan kira tiap harinya bapak-bapak ketemu satu sama lain di musola Al-Muhajirin itu enggak berbekas di hari akhir. Nanti berbekas, Pak. Bisa kelihatan nanti, ya. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika famulaqi. Ya? Innaka kadihun ila Ada yang salah? Ya ayyuhal insan. Bukan? Innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi. Ya. Engkau sudah bersusah payah beramal-amal di dunia, maka kelak engkau akan bertemu nanti dengan amalanmu. Pertama, bertemu dengan amalmu di kuburan. Ya. Nanti di kuburan ibaratnya ada kuburan antum di bawah, kita semua nanti insyaallah, bukan antum aja, Pak. Saya juga nanti. Harta pergi. Bapak kita, anak kita, istri kita pergi. Enggak ada yang tetap tinggal, tinggal satu yang nemenin, amalan. Amalan yang akan kita lihat nanti. Amalan salat berjamaah kayak gimana nanti, kelihatan di kubur nanti, kerasa. Gitu. Baik amalan baik ataupun amalan buruk. Ya makanya istiqomah. Harta kita, Pak, setumpuk-tumpuknya harta kita. Harta kita yang tersisa cuma satu, kain kafan. Karena kain kafan itu dari harta mayit, ya. Kain kafan itu aslinya dari harta mayit, Pak, ya. Jadi ketika nanti kita meninggal, keluarga kita ngambil uang untuk kain kafan kita. Itu harta kita tuh, Pak, nanti, Pak. Dan yang perlu diingat dari sekarang, kain kafan itu tidak berkantong. Ya, sampein berwasiat, tolong nanti pas saya wafat, wasiat saya taruhlah emas berapa kilo lah di kantong kain kafan saya. Enggak ada kayak gitu, request kayak gitu. Enak aja kata para ulama. Buat kami lah. Ya. Ke para ulama yang kemaruk ya kayak gitu ngomongnya. Jadi enggak ada. Apa coba? Sertifikat. Kebanggaan-kebanggaan selama hidup. Dari sertifikat, ijazah, penghargaan. Ya. Enggak dibawa. Itu enggak bakal kita nanti ditanya malaikat, mana sertifikatmu? Dikasih ini. Enggak ada. Yang ada pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ya. Dan ini berlaku untuk siapa aja, Pak? Yang muda ataupun yang tidak muda. Enggak kenal wafat itu enggak kenal dengan usia. Dan pertanyaan malaikat itu enggak kenal dengan muda atau tidak muda. Wah, masih muda, kamu pasti enggak tahu. Siapa Tuhanmu? Enggak, semua ditanya. Ya. Dan semua itu luar biasanya. Siapa Rabbmu? Asyhadu an la ilaha illallah, Allah. Siapa nabimu? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka menjawab seruan azan, ya. Baik menjawab dengan lisan ataupun menjawab dengan amalan datang ke masjid itu bisa berpengaruh insya Allah untuk alam kubur kita nanti. Maka sampean melangkahkan kaki, ya, jalan ke masjid, setiap langkah ada derajat. Jadi jangan diremehkan, Pak. Sampean udah berusaha, alhamdulillah bangun pagi, wudu, ya, itu semua ada balasannya nanti. Dan yang membalas bukan manusia yang kadang-kadang menagih balasannya, tapi yang membalas adalah Rabbul Alamin. Yang mana Rabbul Alamin itu kalau udah membalas enggak nanggung, ya. Allah itu kalau sudah membalas, Pak, enggak nanggung, maksimal balasannya. Jadi wajahkan hati kita ketika beramal kepada Allah, kenikmatan dan surga Allah. Tapi kemudian memberikan kabar gembira berupa diampuninya dosa dan kesalahan, diterimanya amalan, dan kabar gembira dengan surga yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan sabda Rasulullah SAW di halaman 27 saja langsung, karena itu tadi sudah ditafsirkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah cinta untuk menjumpainya. Ayo sekarang kira-kira tanya hati kita, pengen gak berjumpa dengan Allah? Ketahuilah, orang yang malas sholat berjamaah sebenarnya dia tuh gak mau berjumpa dengan Allah. Takut. Enggak berjumpa dengan Allah. Ya, gimana mau berjumpa dengan Allah? Diajak saling berjumpa di masjid atau di musala aja gak mau. Ya kan? Adapun orang-orang yang pengen berjumpa dengan Allah, dia memulai di dunia sering-sering ke rumah Allah. Ya. Seperti semoga kita semua, bapak-bapak dan juga saya mudah-mudahan. Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah pun benci menjumpai dia. Allah enggak suka jumpai dia. Maka kami berkata, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Ya Rasulullah, setiap dari kita itu enggak suka dengan kematian. Ya, tuh, Pak. Ada enggak di sini yang pengen cepat mati, Pak? Ya jangan dulu, gitu kan? Ya. Saya bercita-cita pengen mati cepat. Ya, enggak ada yang kayak gitu. Karena tahu fitrah kita, tahu mati itu serem. Ngelihatnya aja, coba ngelihat orang sakaratul maut, Pak, gimana? Ngeri, padahal enggak tahu ya, padahal enggak tahu tuh alam yang dia lihat tuh ada apa gitu, dia orang suruh maut kayak gini-gini ini. Ngelihatnya ngeri. Padahal enggak tahu apa yang dilihat oleh orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Kalau dilihat langsung, kita ngelihat langsung bagaimana sakaratul maut, itu mungkin kita langsung taubat, Pak. Ya? Gitu kan? Ngeri. Betul kata sahabat, "Ya Rasulullah, kami semua benci kematian." Benci dalam artian memang tidak sesuai dengan fitrah kehidupan manusia. Serem. Bukan karena benci kematian karena cinta dunia, bukan. Tapi benci kematian karena enggak lazim. Enggak bersifat tradisional kita. Gemetar kemudian kayak gini-gini gitu ya. Ya, enggak ada yang suka. Nah, kemudian kata Nabi SAW, "Laisa dzaka karahiyatal maut." Bukan itu yang aku maksud dengan benci kematian. Yang tercela bukan itu. Walakinnal mu'mina idza hudira ja'ahul basyiru minallahi azza wa jalla bima huwa sa'irun ilaih. Akan tetapi jika seorang beriman berada dalam detik kematiannya, maka datanglah kabar gembira dari Allah tentang tempat kembali yang ditujunya. Ya. Kalau kita istiqomah walaupun punya penyakit fisik, kekurangan penyakit fisik, mungkin sudah berusia, sabar terus. Nanti ketika di ihtidar, detik kematian, itu tiba-tiba penyakit itu udah gak kerasa, Pak. Plong. Karena apa? Tinggal kabar gembira aja udah. Jadi penyakit itu malah justru kalau mewariskan kesabaran jadinya plong di akhir masa hidup. Kemudian wafat dalam keadaan husnul khatimah, Setelah itu Allah meridhoinya, di kuburan diluaskan seluas-luasnya. Mungkin boleh pocongnya terlihat terhimpit, tetapi hakikatnya di alam barzakh Allah meluaskannya dan menjadi Allah raudhah min jannah. Kemudian falaisa syai'un ahabba ilaihi min an yakuna qad laqiya Allah azza wa jalla fa ahabba Allah liqa'ahu. Ketika di kuburnya sudah diberitakan kabar gembira tempat kembali nantinya, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintainya daripada menjumpai Allah Ta'ala, maka Allah pun cinta untuk menjumpai dia. Ya. Kemudian ada nasib berikutnya di orang lain. Wa innal fajiro, adapun orang yang fajir. Orang yang fajir itu orang yang isi maksiat doang. Ya, statusnya mungkin muslim, tapi fajir. Muslim, tapi fajir. Adapun orang yang fajir, atau orang yang kafir. Fajir atau kafir. Fajir ini bisa muslim, bisa kafir. Tapi kalau kafir pasti kafir. Kalau fajir gak mesti kafir. Kadang-kadang orang muslim fajir, omongannya gak dijaga, ya, dan seterusnya. Idha hudhira, ketika di detik kematiannya, ja'ahu bima huwa sa'irun ilaihi minas syarri aw bima yalqahu minas syarr, fakariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ahu. Orang fajir atau orang jahat atau orang kafir, jika berada dalam detik kematiannya, maka datanglah berita tentang tempat kembali yang dituju berupa keburukan, atau apa yang akan dijumpainya di kubur nanti berupa keburukan. Lalu ketika dia melihat keburukan-keburukan itu dan siksa kubur, na'udzubillah, ia benci berjumpa dengan Allah karena saking makin takutnya dia. Ini belum jumpa dengan Allah saja udah kayak gini, siksa kubur pak, gak kedengeran bagi semua orang yang hidup di dunia. Tapi teriakannya didengar oleh semua yang mendengar kecuali manusia dan jin. Siksa kubur. Ya. Gak ada yang menemani kecuali azab, na'udzubillah. Ya. Ketika udah dapat siksa kubur, iya. Udah gak bisa, mau trauma, mau apa. Wah, takut, makin takut kembali. Makin takut berjumpa dengan Allah karena siksanya lebih pedih lagi nanti di akhirat. Na'udzubillah. Maka Allah pun benci berjumpa dengan orang ini. Makanya kasihan kita melihat orang-orang yang enggan untuk beramal soleh sama sekali. Kasihan dengan orang-orang yang sholat bolong-bolong. Satu kali sholat enggak melakukan lebih besar daripada dosa zina. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ba'na basyar mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wastaqimu ilaihi wastaghfiru. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kalian beribadah kepada Allah dan mohonlah ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bapak-bapak dan terlebih saya tentu saja sebagai orang istiqomah di jalan ketaatan sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita dan juga seluruh keluarga kita, dari istri kita, anak-anak kita, dan orang-orang terdekat yang kita cintai, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin bapak-bapak kenal nama saya Hasan, tapi saya kan gak kenal kepada semua bapak-bapak, tapi saya berharap kalaupun tidak kenal nama, minimal kenal wajah. Nanti kalau di akhirat pak kita ketemu insyaallah, mudah-mudahan ketemu dalam keadaan diridhoi Allah. Bapak tolong kenalin wajah saya, kalau misalnya saya gak selamat tolong mintakan sama Allah pak ya, supaya saya selamat. Ya. Barangkali orang-orang yang mungkin ilmunya lebih sedikit tapi mengamalkan lebih baik dari mungkin yang mungkin ilmunya lebih banyak tapi belum tentu mengamalkan. Jadi saya mudah-mudahan kalau ketemu bapak-bapak tolong ingat saya ya. Maksudnya ingat saya bukan minta rekomendasi dari saya karena saya gak bisa apa-apa. Kami mohonkan kepada Allah supaya kita bareng-bareng, Pak. Jangan masuk surga sendiri, saya juga pengen diajak, ya. Baik dunia ataupun akhirat, semoga nanti sama-sama bareng-bareng ke surga, dimudahkan hisabnya sehingga tidak kesulitan, dikubur dan di akhirat nanti. Sehingga kita saling kenal di surga Allah. Sekarang enggak kenal nama, nanti mudah-mudahan di surga kita saling kenal nama, karena sekarang lupa-lupaan, Pak. Nama bapak ini siapa, bapak ini siapa. Nanti di surga enggak ada siapa ya? Kayak perang lihat deh. Ya, siapa namanya nanti kenal insyaallah. Kenal insyaallah. Dan saling cerita, saling berterima kasih. Bapak-bapak yang telah mengajak bapak-bapak lain untuk ngaji, nanti bakal ngeliat hasilnya di akhirat insyaallah. Ya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairul jaza. Tidak ada pertanyaan kan, Pak, ya? Ayo, silakan, Pak. Di dunia ini, dalam dunia, Pak. Iya, Pak. Itu orang manusia memperlakukan jenazah bayi atau bayang berbagai macam. Iya. Bakar ada yang segala macam, Pak. Nah, itu sehingga orang ada yang mengatakan bahwa alam kubur itu bukanlah kuburan. Alam kubur itu bukanlah kuburan. Mohon pendapat, Pak. Ya. Jazakallahu khairan jazak. Jadi kita petakan dulu, ada tiga alam. Kita petakan dulu, Pak, ya, dipetain dulu. Karena kalau dengan peta kita mudah mendeteksinya. Tiga alam. Pertama alam dunia, kedua alam barzakh, ketiga alam akhirat. Nah, setelah kita tiga, tahu tiga itu, kita harus tahu artinya masing-masing. Karena kalau nggak tahu artinya, nggak ngerti nanti. Dunia itu berasal dari kata dana yadnu dalam bahasa Arab, artinya paling rendah atau paling dekat. Itu arti dari dunia. Dunia ini artinya paling rendah atau paling dekat. Alam dunia itu alam yang konkret yang kita rasakan sekarang. Baik sesuatu yang bersifat maknawi atau sifatnya fisik. Maknawi seperti perasaan, kesenangan, kegembiraan, ya gini. Kemudian setelah alam dunia ada alam namanya barzakh. Barzakh ini maknanya adalah wasitah. Wasitah itu di tengah. Tengah maksudnya dia hijab, penghalang antara alam dunia dengan alam akhirat. Kita gak bisa melihat alam akhirat karena ada wasitah barzakh. Bahkan kita gak bisa melihat menelaah ke alam barzakh karena sudah beda alam. Alam barzakh ini ada alamnya sendiri. Dia bukan alam dunia yang bisa kita jangkau mudah. Kita akses mudah, enggak, bukan. Alam barzakh ada sendiri. Nah, kuburan, sebelumnya ada yang ketiga, alam apa, Pak? Alam akhirat. Setelah dunia yang paling rendah, ada alam barzakh, yaitu alam wasitoh, yaitu alam yang di tengah-tengah, alam penghalang antara dunia dan akhirat. Ada yang terakhir, tujuan akhir kita, yaitu alam akhirat. Akhirat, alam akhirat pun ada step-stepnya nanti. Langkah demi langkah. Pertama, kita dibangkitkan. Kemudian menunggu di mauqif padang mahsyar, menunggu dulu, belum dihisab. Yang ketiga itu udah masuk akhirat itu. Udah bukan alam barzakh lagi. Ketika itu, ya, orang-orang pada berdiri pada itu bumi itu flat, ya. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. Orang-orang kepanasan. Sampai ada yang keringatnya semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang semulut gini, setelinga, ya, tergantung dengan amalannya di dunia. Tapi kemudian ada orang-orang beriman yang Allah Ta'ala berikan naungan sehingga mereka terbebas dari keringat dan nyaman dan dipercepat. Kemudian orang-orang pada kebingungan. Itu step pertama itu. Belum dihisap aja banyak orang udah gelagapan. Nah, itu ya, itu akhirat, itu nanti insyaallah, ya. Pokoknya itu udah akhirat, ya. Nah, sementara tadi kalau ada orang mengatakan itu kubur tapi bukan, gimana, Pak? Alam kubur. Heeh. Betul, alam kubur bukanlah kubur, maksudnya alam kubur adalah alam barzakh dan dia bukan kuburan fisik yang kita lihat begitu saja. Kita jalan di kuburan, ini dunia, ada nisannya misalnya. Ada kijingnya, ada tanahnya, ada bunganya, ada apanya. Pokoknya kuburan lah, ya. Itu yang kita lihat. Tapi yang ada hakikatnya di balik itu ada suatu alam yang enggak bisa kita jangkau, yang disebut alam barzakh. Yang disitulah orang kalau enggak dapat nikmat kubur, ya berarti dapat siksa kubur. Enggak ada pilihan lain. Ya pilihan lain, ya di tengah-tengah lah. Saya enggak mau disiksa, enggak mau dikasih nikmat juga. Ya enggak ada. Tinggal gimana dia beriman, atau dia beriman istiqomah, atau dia beriman tapi fajir, atau dia kafir. Ya. Jadi betul, alam kubur bukanlah sekadar kuburan yang kita lihat dan kita gali. Coba sekarang kalau misalnya kuburan kita gali, mungkin fisik atau jasad pocongnya masih utuh, mungkin utuh secara apa? Dunianya. Adapun hakikat di alam barzakhnya kita tahu enggak? Enggak tahu. Karena kita enggak bisa menelaah ke sana. Mau digali seberapa pun enggak kita enggak bisa ngejangkau. Tapi kadang-kadang ada baru 5 menit dikubur, digali lagi udah hancur. Ya Allah alam, itu kehendak Allah, mungkin efeknya atau gimana enggak tahu, tapi hakikat dari alam barzakh enggak bisa kita jangkau sekarang, Pak. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Walaupun sampean mendekam, misal menggali diri sendiri kuburan, ada seorang paranormal ya nyari sensasi mungkin. Masyarakat diinin dia nguburin diri sendiri, dipetiin gitu. Kalau enggak salah berapa jam, 2 atau 3 atau 4 jam ya. Bangun-bangun pas digali lagi kemudian diangkat, udah pucet mukanya itu. Apakah itu udah sampai alam barzakh? Belum. Apakah dia mendengar dan melihat alam barzakh? Belum, enggak. Karena belum mati. Enggak bisa dia lihat. Ya, enggak bisa dia lihat. Begitu. Jadi alam barzakh, alam kubur itu suatu alam independen tersendiri, yang mana itu alam yang ada di tengah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Seseorang enggak mungkin masuk ke kehidupan akhirat sebelum dia nanti mengalami alam barzakh terlebih dahulu. Dan alam barzakh ini pun tidak bisa dijangkau alam duniawi kita. Begitu. Makanya enggak ada yang namanya pocong, kuntilanak. Ya walaupun ada, yaitu jin. Karena orang kalau udah di alam barzakh enggak bisa lagi muncul di alam dunia. Ya gitu ya. Alam sudah beda, maka enggak bisa. Tapi mungkin di alam mimpi bisa. Cuma itu bukan menjadi patokan kebenaran atau kesalahan ya, Pak ya. Hati-hati dengan alam mimpi. Kadang-kadang ketemu bapak-bapak kita atau orang tua kita, berpesan berwasiat sesuatu, taunya yang dipesankan tolong di kuburan saya taruh semacam makanan gitu. Percaya enggak, Pak? Ini jin ini. Oh, ternyata bapak lapar ya. Iya, bapak lapar. Ternyata di kuburan enggak dikasih makan, Pak ya? Enggak, kasih dong gitu. Karena masuk ke hati, berbakti sama orang tua, taruh, mulai syirik jadinya. Ya kan? Hati-hati itu dalam mimpi, ya. Jadi mimpi itu bukan menjadi patokan sebagai dalil kehidupan. Jangan, hati-hati, Pak. Ada orang mimpi katanya ketemu Rasulullah, kemudian diwasikan Rasulullah, kamu zikir ini dengan zikir tertentu, ya. Syariat baru jadinya. Hati-hati. Itu udah alam beda itu ya. Dan mimpi itu belum tentu persentuhan dengan mayit, itu belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Ya, jadi jangan dipastikan. Bisa gitu, Pak, ya? Ya, alhamdulillah. Baik, cukup insyaallah, Pak ya. Udah terang banget ini. Bentar lagi zuhur, Pak ya. Matahari terang ya, kalau udah terang zuhur ya. Oh gitu ya, silakan, Pak. Iya. Saya enggak mau nanti di akhir hidup saya itu daripada misalnya anak cucu ya, atau orang lain mendingan saya kasih cabut nyawanya. Mendingan saya gimana, Pak? Cabut nyawa atau lekas meninggal gitu, daripada menyisakan anak cucu. Oh. Maksudnya sakit enggak kerja apa-apa sendiri. Iya. Jadi putus asa, Pak ya. Kira-kira begitu. Ya. Itu dilarang oleh Islam. Nabi SAW, coba buka kitab Riyadhus Shalihin, ada tuh, Pak. La yatamannayanna ahadukum bil maut. Au kama qala an-nabi. janganlah seorang dari kalian berangan-angan dipercepat kematiannya. Li durin asabahu, untuk musibah atau madarat yang menimpa dirinya. Muslim itu enggak boleh putus asa seperti itu. Ya. Itu kayak berdoa mohon kepada Allah kalau apa? Iya. Sakit. Iya, iya, betul. Saya paham itu. Aslinya tidak boleh. Tapi Nabi SAW kemudian melanjutkan perkataannya, fa in kana la budda fa'ilan, atau kata Nabi, kalau memang ya udahlah apa harus mati, mendingan mati betul ya, karena nyusahin, karena memang terlalu sakit, terlalu ini, terlalu itu, maka minta sama Allah dengan doa, ya Allah, dengan maknanya ada hadis Nabi SAW, ya Allah, wafatkanlah saya jika memang wafat itu lebih baik bagi saya, dan hidupkanlah terus saya jika memang kehidupan lebih baik bagi saya, buat saya. Jadi jangan doakan, ya Allah matiin aja saya, ya Allah cepetin. Ya gak gitu juga. Berikan pilihan itu kepada Allah, karena Allah itu yang lebih adil, lebih bijak daripada nalar kita. Ya Allah, wafatkanlah saya jika itu lebih baik daripada saya, dari lebih baik buat saya. Karena kita enggak tahu mana yang lebih baik, kita terus hidup atau wafat cepat. Ada kalanya Allah Ta'ala tunda wafatnya kita karena kita ini masih belum punya bekal. Gitu. Jadi saking sayangnya Allah sama kita, ya dihidupin terus supaya kita sadar kalau kita belum banyak bekal. Kemudian lanjutkan, ya Allah, tetapkanlah saya hidup jika memang tetap hidup itu lebih baik buat saya. Maka berarti ini mintanya bukan minta cepat mati atau minta hidup terus, minta mana yang lebih baik, maka itu yang Allah engkau kasih, Allah. Ya, kadang-kadang memang begitu Pak, beberapa orang tua enggak enak sama anak cucunya. Ya Allah, mendingan saya mati cepat, enggak enak, kasihan cucu saya, kasihan anak saya. Lagian anak saya kok kesini wajahnya ngelipet terus wajahnya tuh, enggak enak mukanya. Ya. Bapak cebokin saya itu, kan enggak enak itu, kadang-kadang merasa bersalah. Seperti ini, jangan kayak gitu doanya. Doanya dengan tadi seperti doanya Rasulullah SAW yang diajarkan Rasul. Kalau memang udah harapan udah susah, maka bilang, ya Allah, matikanlah saya kalau emang kematian itu lebih baik buat saya, dan teruskan atau teruskanlah saya hidup jika memang itu lebih baik buat saya. Jadi pilihannya biar Allah yang menentukan. Kalau Allah cepetin mati berarti itu yang terbaik buat dia. Kalau terusin hidup berarti dia juga boleh suudzon sama Allah. Dan keluarganya itu juga enggak boleh suudzon sama Allah. Ya Allah, kenapa sih masih hidup aja ini orang gitu. Ah, ini kurang ajar ini. Ini durhaka ini, ya. Durhaka ini, bahaya ini. Ya, begitu, Pak, ya. Jadi jangan putus asa seberapa apapun. Itu doa tadi bukan doa putus asa, Pak, ya. Doa tadi bukan doa putus asa. Ya Allah, maafkanlah saya kalau itu baik buat saya. Itu bukan putus asa, tapi mengharapkan apa yang terbaik dari Allah, itu Allah kasih, itu ya, bukan putus asa itu, tetap mengharapkan kepada Allah. Gitu Pak ya, mungkin cukup insya Allah, karena makin dekat sama zuhur. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.